Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur serta terpanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah nikmat kurnia kepada kita, nikmat iman dan Islam, dan juga kelapangan untuk kita hadir pada malam ini untuk kita sama-sama teruskan kajian kitab Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam karangan Syekh Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala serta syarahnya sebelum salam karangan Al-Imam Al-San'ani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan Alhamdulillah kita sampai kepada hadis yang berikutnya di dalam bab nawaqid wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Setelah kita bahaskan hadis Jabir berkenaan dengan makan daging unta, maka sampai kita kepada hadis ke-70 iaitu hadis Abu Hurairah. Berkata pengarang kitab Ibn Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang memandikan mayat maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang membawanya maka hendaklah dia berwudu. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dan dia menghasankannya. Dan Ahmad berkata tidak ada suatu pun yang sahih dalam bab ini. Jadi hadis diriwayatkan Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dan dia menghasankannya, bukan mensahihkannya. Siapa yang menghasankannya? At-Tirmidzi. Adapun Imam Ahmad, dia berkata tidak ada suatu pun yang sahih dalam bab ini. Baik. Kita lihat hadis ini, iaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat lafaz-lafaznya, man ghassala mayyitan. Man iaitu barang siapa yang memandikan mayat, maka hendaklah dia mandi. Jadi man itu termasuk sirah ataupun lafaz umum. Jadi man di sini tidak kira sama ada dia lelaki maupun perempuan yang memandikan. Tetapi kita tahu bahawa yang boleh memandikan lelaki seharusnya adalah golongan lelaki juga. Begitu juga golongan perempuan yang memandikan mayat perempuan, mestilah perempuan juga. Kecuali ia adalah suami isteri, maka suami digalakkan untuk memandikan mayat isterinya, begitu juga isteri digalakkan memandikan mayat suaminya. Itu paling layak sekali, paling utama. Kalau tidak ada, barulah golongan lelaki memandikan lelaki ataupun wanita memandikan wanita, dan itu lebih utama daripada saudara mara, adik-beradik dan sebagainya. Sebab itu terdapat satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah ada peluang sekali lagi, kalau ada, tentu aku akan menyuruh orang-orang wanita memandikan suami-suami mereka. Sebab Rasulullah SAW bila wafat, beliau tidak dimandikan oleh isteri-isterinya, tapi dimandikan oleh golongan lelaki, itu Ali bin Abi Talib dan beberapa sahabat yang lain. Baik. Walau bagaimana pun di sini, kita kalau lihat hadis ini, man, lelaki kalau mandikan mayat lelaki pun disuruh mandi. Kalau yang memandikan itu adalah perempuan, memandikan mayat lelaki, mungkin kita kalau ambil kias berkenaan dengan perkara yang membatalkan wuduk, iaitu menyentuh antara lelaki dan perempuan, boleh kita faham juga. Tapi hadis ini lain. Siapa juga, man ini, siapa juga yang memandikan mayat mayitan. Mayitan juga adalah lafaz umum, sebab di dalam bentuk nakirah ada tanwin kat situ, itu maknanya semua mayat, mayat manusia lah maksudnya. Dan mayat manusia ini terbagi kepada dua golongan, Satu adalah mayat orang-orang Islam, lagi satu mayat orang kafir. Zahirnya kita mandi kan dua-dua jenis mayat. Tapi zahir ini ataupun umum ini tidak dimaksudkan di dalam hadis ini. Sebab orang kafir tidak disunatkan, tidak dituntut untuk kita mandikannya. Yang kita dituntut terhadap mayat orang kafir hanyalah menanamnya supaya tidak dimakan binatang buas. Adapun memandikannya itu khusus untuk mayat mayat orang-orang Islam. Jadi man rassala mayyitan, siapa yang memandikan mayat, dan ini menunjukkan bahawa disyariatkan untuk memandikan mayat. Kemudian apakah dia wajib? Kemudian kalau wajib ataupun fardu, adakah dia fardu ain atau fardu kifayah? Pembahasannya terdapat dalam kitabul jenazah. Yang benar dalam masalah ini adalah memandikan mayat adalah fardu al-kifayah. Tidak diwajibkan atas semua orang untuk mandikan satu mayat. Banyak sangat orang, nanti itu bukan mandi, dia orang yang mandi. Jadi cukuplah beberapa orang untuk memandikan mayat tersebut. Tetapi fardu kifayah itu apa maknanya? Fardu kifayah maknanya satu khitab, satu perintah daripada syariat, syariat kepada semua orang. Setiap orang dipanggil oleh Allah SWT, buatlah ini. Kalau dalam konteks memandikan mayat, kamu mandikan mayat, kamu mandikan mayat. Semua terdapat apa? Setiap satu orang individu sampai padanya perintah mandikan mayat. Jadi maknanya sebenarnya semua wajib mandikan mayat. Tetapi bila ada sebahagian yang memandikan mayat tersebut, maka gugurlah kewajipan tadi daripada yang lain, daripada yang baki. Selagi tidak ada orang yang memandikannya, khitab tadi, perintah memandikan tadi tetap melekat kepada apa ni, atau di atas setiap individu Muslim di tempat itu. Sebab itu jika tidak ada yang memandikan mayat, maka semua berdosa. Semua berdosa. Kecuali siapa? Kecuali mereka-mereka yang asalnya tidak diperintahkan untuk memandikan mayat disebabkan halangan-halangan. Siapakah yang tidak diperintahkan untuk memandikan mayat? Orang yang tak boleh mandikan mayat. Kenapa? Dia sendiri dah nak macam, dah macam nak jadi mayat. Dia dah sakit sangat. Takkan orang dalam intensi care pun awak nak suruh dia mandikan mayat? Jadi tentulah tak kena pada dia. Ataupun orang yang apa ni tak erti memandikan mayat, ataupun yang tidak mampu untuk memandikan mayat dia sebab kewangan dan sebagainya. Jadi orang-orang ini tidak diperintahkan untuk memandikan mayat daripada asal. Jadi kalau semua orang tidak mandikan mayat tersebut, semua berdosa kecuali siapa? Kecuali mereka-mereka yang ada halangan, yang ada uzur. Kita kena faham konsep fardu kifayah, bukan konseplah hukum fardu kifayah. Jadi misal kata ada orang masuk sini, dia ucapkan assalamualaikum. Hukum memberi salam apa dia? Hukum memberi salam sunat. Kalau tak beri pun tak berdosa. Itu sunnah Rasulullah SAW. Setiap kali dia masuk, dia kan beri salam. Tak mestinya masuk sekali dah beri salam, dah tak payah beri salam lagi. Nabi SAW masuk 2-3 kali dalam rumah pun dia akan beri salam, walaupun satu hari itu 10 kali. Tetapi yang penting di sini adalah hukum menjawab salam. Apa hukum menjawab salam? Hukumnya wajib. Atas siapa? Atas semua orang, betul tak? Setiap orang diperintahkan oleh syariat yang dengar salam itu untuk menjawab salam tersebut. Tetapi di sana ada beberapa orang yang ada halangan, betul ke tidak? Yang belum balik tak wajib, ataupun yang tak dengar, dia jauh tak wajib, ataupun dia lalai, dia tak tahu, ataupun dia memang tak boleh jawab salam sebab dia tak ada suara. Betul tak? Misalnya lah, ataupun apa-apa halangan yang lain. Jadi kalau semua tak jawab salam, orang yang beri salam itu semua berdosa. Semua yang mampu menjawab berdosa kecuali yang terdapat halangan. Itu maknanya fardu kifayah. Perintahnya asalnya pergi kepada semua yang mampu. Begitu juga dengan masalah jihad. Kalau jihad asalnya dia adalah fardu kifayah. Perintah pergi jihad itu tertuju pada setiap individu yang mampu, betul tak? Kalau ada yang pergi, okeylah, gugur kewajipan jihad itu daripada orang lain. Tetapi kalau semua tak pergi, siapa yang berdosa? Takkan semua sekali berdosa. Yang belum balik, yang tidak wajib, asal dia tak. Yang orang-orang wanita tidak berdosa. Kemudian ada orang yang tidak mampu, daripada sudut fizikalnya dia tak pandai nak jihad, ataupun dia tak ada duit, ataupun sebagainya, ataupun dia ada perkara yang lebih wajib daripada itu, menjaga ibu bapa, anak-anak dan sebagainya, yang itu semua gugur. Tetapi mereka yang mampu saja, yang tidak ada halangan, tidak gugur daripadanya kewajipan, kerana tak ada yang menunaikan kewajipan tersebut, maka mereka-mereka ini berdosa. Kalau kita faham hal ini, kita akan senang nanti bila kita dengar syubhat-syubhat sebagian golongan-golongan jihad. Golongan-golongan jihad yang ekstremis ni, dia punya cara macam ni. Dia keluarkan topik fardu kifayah. Mulalah dia keluar, dia cakap pasal jihad, dia keluarkan 10, 20, 30 dalil dalam Al-Quran ataupun hadis. Dia dah hafal semuanya tentang kepentingan jihad. Yalah, qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu, dalam surah Taubah dan sebagainya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, sampai habis. Lepas tu hadis-hadisnya, siapa yang mati fi sabilillah itu maka dia akan dalam syurga, dan apa ni, dia akan terletak di tempat yang tinggi 100 darajatnya dan sebagainya, hadis-hadis yang masyhur. Lepas tu orang dah semangat, dia pun kata hukumnya apa? Fardu kifayah. Kemudian diterangkan fardu kifayah mengikut fahaman dia, bahawa kalau fardu kifayah ni perintahnya untuk semua. Kalau tak ada yang pergi, maka semua berdosa. Bila semua tu, maksud dia semua sekali, tak ada pengecualian. Jadi di sini, orang pun naik takut. Dia pun kata yang mesti pergi tu, mesti yang cukup. Bukan sebahagian saja. Macam kita nak mandikan mayat. Kalau satu orang tak boleh selesaikan mandikan mayat, mesti nak dua orang tolong contohnya. Tetap tak terlaksana tanggungjawab tersebut kan? Jadi tetap semua orang dosa. Ya ke tidak? Itu faham dia. Memang betul. Begitu juga jihad. Kalau masih lagi tak ada apa ni, tidak cukup lagi tentera Islam yang pergi, maka semua tetap berdosa. Jadi dia kata mesti pergi, mesti pergi, mesti pergi. Jadi semua naik takut. Nah, semua pun dah siap nak ready nak apa ni, nak pergi dan sebagainya. Dan macam-macam lah perkara-perkaranya. Kalau tak mampu dia kata mesti simpan duit. Kalau tak mampu nak pegang senjata, mesti nak training dan sebagainya. Akhirnya apa ni, mereka pun pergi lah, biasalah. Lepas tu kita tahu apa yang berlaku. Jadi dalam hal ini sebenarnya mereka bermain dengan apa? Dengan hukum fardu kifayah. Fardu kifayah ni hanya wajib terhadap orang yang mampu. Dan fardu kifayah bukan fardu ain. Fardu kifayah ini dia akan dikalahkan dengan fardu ain. Fardu ain menjaga ibu bapa contohnya yang memerlukan dia. Fardu ain memberi nafkah kepada anak isteri. Fardu ain kadang-kadang untuk mengapa ni, untuk bekerja, bertugas dan sebagainya. Itu fardu ain. Itu lebih kuat daripada apa? Fardu kifayah ini. Kalau kita tak pergi, kemudian orang yang pergi pun tak cukup juga, kita tidak berdosa. Dan kita semua cerita ni, cerita jihad yang berfardu kifayah ni, ceritanya zaman dulu. Zaman dahulu setiap orang Islam, orang Arab, semuanya ready soldier. Soldier yang telah siap. Sebab orang Arab, dia daripada kecil, dia dah pegang panah, dia dah pegang pedang, dia dah naik kuda dan sebagainya. Daripada kecil, mereka dah pandai berperang, mereka pandai memburu dan seterusnya. Jadi bila panggil jihad, setiap otomatik orang boleh keluar. Ada pun zaman sekarang, awak cubalah pergi tanya budak 20 tahun, budak 19 tahun, ataupun lebih 30, 40 tahun pun belum tahu dia boleh apa ni, dia boleh berjihad. Dia tak pernah pergi training. Sekarang nak kena pergi sekolah yang khusus, dan kita ada senjata-senjata yang moden dan canggih. Kalau itu semua suruh pegang senjata, tak tahu siapa yang dia tembak. Baik, dia tak mungkin. Ada berperang cara apa ni, dalam hutan, ada dalam bangunan, ada siang waktu siang, ada waktu malam dan sebagainya, dan formation-formationnya. Jadi tak mungkin. Sebab tu kata ulama, kalau zaman sekarang yang boleh pergi jihad hanyalah orang yang telah mengkhususkan dirinya untuk apa ni, dalam sekolah-sekolah peperangan. Sebab itu hanya yang apa, tentera negara saja yang diperintahkan untuk apa ni, untuk melaksanakan fardu kifayah ini. Itu yang disebutkan oleh ulama. Jadi perkara ini sengaja kita sebutkan kerana mungkin ada anak-anak muda yang apa, terpengaruh dengan diayah-diayah ini, sehingga kan apa tu, mereka meninggalkan yang lebih wajib kerana nak dapatkan sesuatu yang wajib. Baik, itu pun ada syarat-syarat lain. Walau bagaimanapun, hadis ini man ghassala mayyitan, memandi, siapa yang memandikan mayat. Jadi hukum mandikan mayat fardu kifayah. Dan bila kita namakan fardu kifayah, satu lagi perkara, Allah SWT perintahkan kita mandikan mayat. Dan kalau Allah perintahkan, kemudian kita laksanakan, pelaksanaan kita tu dikira sebagai apa? Sebagai ibadat. Dan apa syarat sahnya ibadat? Dua perkara. Satu, niat mesti ikhlas kerana Allah SWT sahaja. Bukan untuk Allah dan untuk dapat duit. Bukan untuk Allah dan untuk apa-apa lain lah. Untuk dapat dana dan sebagainya. Tapi kerana Allah SWT, sama macam kita solat, ada tak kita bila nak solat tu, nak dapat duit sekali? Nak dapat dana sekali? Tak ada kan? Jadi, hendaklah kita laksanakan tu sebagaimana fardu-fardu yang lain. Dan juga hendaklah kita lakukan syarat kedua dengan mengikut sunnah mutabah. Jadi, kalau satu daripada dua syarat ini tidak dipenuhi, maka kita tidak dapat apa? Tidak dapat ataupun ibadat itu tidak diterima oleh Allah SWT. Yang penting di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandikan mayat muslim, maka hendaklah dia mandi. Di sini timbul kemusykilan. Fal yaghtasil adalah jawab kepada man, barang siapa syarat itu. Jadi hendaklah dia mandi, ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan asal perintah apa hukum dia? Hukumnya wajib. Selagi tidak ada qarinah, tidak ada dalil ataupun tanda-tanda yang mengeluarkannya daripada wajib, maka dia tetap wajib. Jadi adakah wajib bagi seseorang yang memandikan mayat untuk dia sendiri mandi, macam dia wajib mandi bila dia junub, seperti mana dia wajib mandi bila dia haid? Itu permusykilan dia dah dalam hadis ini. Kita teruskan dulu. Waman hamalahu, dan barang siapa, siapa juga yang mengangkatnya, mengangkat mayat muslim. Tidak disebutkan di sini angkat mayat tu daripada mana ke mana. Tetapi kita boleh lihat proses apa dipanggil tu, pengendalian mayat. Pengendalian mayat, kita ada angkat mayat daripada rumah dia sampai ke tempat mandi. Lagi mana kita angkat mayat tu lagi? Tak ada pasal kita nak angkat-angkat mayat ya? Tak ada kan? Okay, lepas dah mandi kan, kita angkat lagi tak? Biasanya kita angkat lagi, taruh kat mana? Nah, dah kafan kan, lepas mandi kafan kan, tak payah angkat lagi lah. Kalau nak angkat pun kat situ juga. Okay, lepas dah kafan semuanya, mana kita angkat dia? Angkat kubur terus? Nanti dulu, angkat ke mana? Solat dulu kan? Nah, jadi kita kena angkat tempat disolatkan jenazah tersebut. Sama ada di tempat yang dikhususkan untuk solat jenazah, dan itu lagi afdal, iaitu di musalla ya, bagaimana sunnah Nabi SAW, ataupun kita boleh angkat dia ke masjid untuk disolatkan dalam masjid. Itu juga boleh, tak ada makruhnya sedikit pun, apalagi bid'ah. Duduk boleh. Sama kata Syekh Al-Bani rahimahullah taala, yang afdalnya solatkannya di tempat yang khusus untuk solat jenazah. Walau bagaimanapun, perkara ini pada pandangan saya, ia lihat kepada keadaan orang-orang Islam. Kalau orang-orang Islam mudah solat di musalla, maka solat di sana. Kalau mudah solat di masjid, contohnya dia meninggal hari Jumaat, dan kita tahulah kita nak kebumikan dia lepas solat Jumaat, cantik betul kita apa ni, tunggu sampai apa ni, kita sampai apa ni selesai solat Jumaat dan solatkan di dalam masjid. Jadi dah orang dah tak payah keluar, ramai sangat nak keluar masuk menyusahkan orang. Ya tak? Ataupun apa ni, bila berdekatan dengan waktu-waktu solat yang lain. Adapun kalau bukan waktu solat dan sebagainya, jauh daripada masjid tempat dia meninggal, maka kita solatkanlah kat rumah ni pun boleh, kat bawah blok pun boleh, kat mana-mana tempat yang mudah untuk orang solat. Dan lepas tu kita angkat lagi tak mayat tu? Dah solat, tinggalkan kat situ. Itu dah buat apa? Kubur dalam masjid. Nanya pula kerja, jadi macam Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau dia habib, biarkanlah eh. Oh, habib pun tak boleh. Habib pun kita kena angkat dan kita bawa ke mana? Ke perkuburan. Bawa ke perkuburan untuk ditanamkan. Lepas tu dah tak boleh angkat lagi lah. Sepatutnya kecuali dah tak cukup tempat kubur tu, nak pindahkan angkat lagi lah. Tapi tu dah bukan angkat betul-betul. Yang penting di sini, itulah dua tempat kita angkat lepas dia meninggal dunia untuk dimandikan. Kemudian diangkat, kemudian di mana? Ke musalla. Kemudian diangkat ke perkuburan. Zahir hadis ini, waman hamalahu falyatawadda. Siapa yang mengangkat mayat tersebut, hendaklah dia berwudu. Zahirnya pada dua-dua keadaan ini. Baik, cuma hukumnya di sini berbeza daripada yang pertama. Yang pertama disuruh mandi, yang kedua disuruh berwudu. Ini juga satu kemusykilan. Apakah mengangkat mayat membatalkan wudu sehingga kita perlu mandi? Adakah mengangkat mayat itu seperti kita buang angin sehingga kita perlu berwudu? Sama macam yang tadi, adakah mengangkat memandikan mayat itu seperti kita dalam hadas besar sehingga kita perlu mandi? Zahirnya begitulah. Hadis ini perintahkan. Jadi sebab itulah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala memasukkan hadis ini dalam bab nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Sebab kita teruskan pembahasan fiqihnya lagi, khilaf dan sebagainya. Terlihat daripada sudut sanad hadis ini. Hadis ini kata Ibnu Hajar dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang dalam musnadnya dan An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Adapun At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Baik. Adapun Imam Ahmad gurunya kata tidak ada yang sahih dalam bab ini. Tapi tentang guru, gurulah kita ambil. Jadi dalam hal ini tak boleh kita ambil sebegitu saja. Ini sebagai apa ni, perkara ini belum cukup ya. Data ini atau maklumat ini tentang ulama yang hasankannya atau yang mendhaifkannya tidak cukup untuk kita menghukum terhadap hadis ini. Perlu dikeluarkan takhrijnya, dinilai sanad-sanadnya. Jadi terdapat di dalam syarah ini, Imam As-Sunani rahimahullah taala telah berusaha untuk membawakan kata-kata ulama tentang hadis ini. Jadi, kita baca dalam tafsir hadis, Ahmad berkata tentang hadis ini bahawa tidak ada sesuatu pun yang sahih dalam bab ini. Hal itu dikarenakan Ahmad mengeluarkannya dari jalur periwayatan yang terdapat kelemahan. Sebab riwayat yang diambil itu ada lemah, ada kelemahan, jadi dia kata tidak ada yang sahih. Betul lah. Akan tetapi oleh At-Tirmizi dihasankan dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Ibn Hibban kata hadis ini sahih pula kerana diriwayatkan dari jalan yang tidak terdapat kelemahan. Jadi kalau ada satu jalur sanadnya lemah, satu jalur lagi tidak lemah, kita nak ambil yang lemah ke yang tak lemah? Kita ambil yang tidak lemah. Yang lemah biarkanlah. Yang kita ambil yang kuat. Itu secara umum lah kaedah. Misal kata sekarang kita dengar khabar tentang apa berlaku dekat mana, Chili ke apa. Orang kata apa ni, dekat Chili sekarang gempa bumi. Tapi jalurnya apa ni, lemah. Orang kita dengar tu memang pembohong punya. Memang kaki apa, kaki booster. Tetapi kita dapat lagi satu berita daripada TV lain pula. Dia kata dekat Chili tu gempa. Dan yang daripada jalan kedua ni, riwayatnya sahih. Kita ambil yang mana satu? Kita ambil yang sahih. Tak ada hal. Baik. Al-Mawardi menyebutkan bahawa sebahagian perawi hadis tersebut menyebutkan 120 jalan. Jadi terdapat jalur sanad yang banyak, riwayat yang banyak terhadap hadis ini. Mustahil ada 120 ni semua yang sekali lemah. Baik. Sebab itu Syekh Al-Bani rahimahullah taala 240 nota kakinya, dia kata hadis ini bukan hasan lagi, dia sahih. Beliau sahihkan dalam kitabnya Sahih At-Tirmizi dan Sahih Al-Jami'. Ahmad berkata hadis tersebut mansukh dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Satu perkara kat sini, Ahmad berkata hadis tersebut mansukh dengan hadis yang riwayatkan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas. Mana lagi tua, Imam Ahmad ke Al-Baihaqi? Imam Ahmad tu, Imam Ahmad lagi tu, lagi sini ada guru pada Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi, Abu Dawud. Al-Baihaqi datang selepas dia. Macam mana dia boleh tahu tentang Al-Baihaqi? Maknanya ada kat sini, ini adalah kata-kata daripada pensyarah kitab. Ini bukan exact words daripada Imam Ahmad. Jadi hadis tersebut masuk dengan hadis lain. Hadis itu kata pengarang pensyarah kitab sebelum salam diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, tidak wajib bagi kalian mandi ketika memandikan mayat kalian. Sesungguhnya mayat kalian meninggal dunia dalam keadaan suci dan bukan najis. Maka cukuplah bagi kalian mencuci tangan kalian. Ini dalam Sunan Al-Baihaqi. Hadis ini tetapi didhaifkan oleh Al-Baihaqi sendiri dan disusul oleh penulis. Al-Baihaqi berkata hadis ini dhaif, kemungkinannya ada pada Abu Syaibah. Sebelum kita teruskan, hadis Baihaqi itu daripada Ibn Abbas jelaslah. Tidak perlu kita mandi bila kita mandikan mayat kita. Maksudnya mayat orang Islam. Sebab mereka mati dalam keadaan suci, tidak najis. Tapi yang kita perlu cuci hanyalah tangan kita saja. Dan kenapa kena cuci tangan ni? Itu pun bukan wajib. Tapi berhati-hati saja. Mungkin dalam kita cuci itu apa ni, ada terkena apa ni, najisnya ke dan sebagainya. Jadi disuruh kita cuci tangan, bukan untuk kita mandi, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Tapi kata Imam Al-Baihaqi, riwayat ini dhaif atau hadis ini dhaif, dan kemungkinannya kelemahan itu ada pada perawi namanya Abu Syaibah. Penulis menuturkan, ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, Abu Syaibah adalah Ibrahim bin Abu Bakar bin Abu Syaibah. Dijadikan hujah oleh An-Nasa'i. Maknanya Imam Nasa'i menggunakan Abu Syaibah ni. Dan kita tahu An-Nasa'i ni dia orang yang apa ni, sangat strict, keras terhadap perawi. Sikit aja dia akan apa, tolak. Jadi kalau dia dah terima, maknanya apa? Ha, maknanya perawi ni betul punya bagus. Inilah Abu Syaibah. Jadi macam mana kita boleh kritik Abu Syaibah? Dan dianggap fiqah oleh kebanyakan orang. Bukan An-Nasa'i saja, ramai yang menganggap Abu Syaibah yang ada dalam sanad itu sebagai fiqah. Para perawi yang ada di atasnya, yang di atas Abu Syaibah, dijadikan hujah oleh Al-Bukhari, adalah perawi-perawi Al-Bukhari. Ini hingga penuturannya sampai selesai, kata-kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dia kata, dengan demikian maka hadis tersebut hasan. Baik. Jadi mengikut pendapat yang kuat, kalau masalah adalah Abu Syaibah, maka kata-kata Baihaqi ini tertolak sebab Abu Syaibah ni kuat. Jadi hadis Ibnu Abbas tadi, siapa yang memandikan mayat tidak perlu mandi, memansuhkan, kata Imam Ahmad, hadis kita dalam bab hadis Abu Hurairah. Baik, itu kalau kita nak mansuhkan. Tapi ada orang yang mengambil jalan jama', iaitu mengkompromikan supaya dia tidak perlu menolak mana-mana hadis. Untuk mengkompromikan antara hadis tersebut dengan perintah yang terdapat dalam hadis, perintah dia apa? Mandi ya. Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah tu dia berkata, sesungguhnya perintah tersebut adalah sunnah. Itu perintah juga kita ambil, tapi perintah ini bukan perintah wajib. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Ibnu Abbas yang baru kita baca tadi. Nabi SAW kata tak perlu mandi. Jadi menunjukkan perintah itu perintah sunnah. Jadi kalau nak mandi lagi bagus. Saya katakan qarinah indikasinya adalah hadis Ibnu Abbas ini dan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ada lagi satu hadis yang dijadikan qarinah. Qarinah ni maknanya macam dalil lah, yang mengeluarkan perintah wajib mandi orang yang mandikan mayat itu kepada perintah sunnah saja. Iaitu kami pernah, kata Ibnu Umar, memandikan mayat, maka di antara kami ada yang mandi dan di antara kami ada yang tidak mandi. Siapa yang cakap ni? Nabi SAW ke? Bukan. Ni kata-kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar siapa? Sahabat, dia bukan Nabi. Tapi kata-kata beliau, kami pernah, kunna nughassilul maitan faminna man yaghtasil wa minna man lam yaghtasil. Kami ni siapa? Kami bukan dia je. Kami ni siapa? Kalau sahabat cakap, maknanya sahabat-sahabat lain. Kami sahabat-sahabat mandikan mayat, ada yang mandi, ada yang tidak mandi. So menunjukkan bahawa inilah perkara yang difahami ataupun dipraktikkan oleh para sahabat. Dan ini semacam ijma' daripada para sahabat bahawa hukum mandi untuk memandi mayat ini hanyalah sunnah saja. Siapa nak boleh mandi, siapa tak nak tak perlu nak mandi. Jadi sebab tu kata Syekh Al-Bani rahimah ta'ala, dua dalil ini cukuplah untuk memalingkan perintah dalam hadis Abu Hurairah itu kepada sunnah sahaja. Ya. Jadi penulis berkata, yakni Ibn Hajar, isnadnya sahih, iaitu hadis Ibn Umar ataupun Athar Ibn Umar, isnadnya sahih. Inilah metod terbaik dalam memadukan di antara hadis-hadis tersebut. Jadi apabila kita tolak secara total, kita ambil juga, tapi kita katakan perintahnya sunnah. Lebih baik daripada kita katakan hadis ini lemah, sebab hadis ini tidak lemah. Baik, ada pun sabda beliau dalam bahagian kedua hadis itu, dan siapa yang memanggul jenazah, siapa yang mengangkat jenazah, maka hendaklah dia berwuduk. Saya tidak mengetahui ada yang mengatakan bahawa wajib berwuduk bagi yang memanggulnya dan tidak sunnah. Jadi seolah ijma' tidak menggunakan bahagian kedua daripada hadis tersebut. Siapa yang angkat mayat mesti nak kena berwuduk. Saya katakan, kata Imam As-Sanani, akan tetapi kerana adanya hadis, maka tidak mengapa mengamalkannya. Iaitu kita berwuduk bila kita angkat mayat. Dan wuduk dalam hal ini ditafsirkan dengan mencuci tangan. Wuduk ni daripada sudut bahasa Arab, dia ada dua makna. Satu makna asli dia, makna bahasa lughawi dia, artinya membersihkan. Tu wuduk lughawi. Bila kita bersihkan, cuci tangan, cuci mulut, tu dia kira wuduk juga. Tapi dia dalam makna yang kedua, iaitu makna syar'inya, ialah wuduk membasuh ataupun membasuh dan menyapu anggota-anggota yang tertentu. Kan ada? Itu kita punya wuduk. Jadi bila Nabi SAW kata, barang siapa yang mengangkat mayat, hendaklah dia berwuduk, dia boleh membawa kepada dua makna. Makna bahasa, cuci tangan aja, ataupun wuduk betul-betul. Jadi kata pengarang kita atau pensyarah kita, wuduk ini ditafsirkan dengan mencuci tangan. Kenapa? Sebagaimana dijelaskan oleh hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata hendaklah dicuci tangan saja. Tapi asalnya kita pakai makna lughawi, makna bahasa ataupun makna syar'i. Bila kita jumpa lafaz dalam syariat, wuduk ke, solat ke, saum ke, zakat ke, jihad ke, asalnya kita gunakan makna bahasa dia ke atau gunakan makna syara'i? Kita gunakan makna syara'i. Hakikat syar'iyah didahulukan sebelum apa? Hakikat lughawiyah. Itu asal. Itu nanti kita akan pakai dalam hadis yang akan datang. Jadi bila Nabi SAW sebut solat, asalnya bukan solat yang bermakna doa, makna bahasa. Tidak, solat maknanya dah dengan rukuk, dengan sujud. Bila syariat mengatakan saum, dia bukan setakat menahan diri saja, tapi dia mesti menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang batalkan puasa daripada sekian masa sampai sekian masa. Yang ni makna syar'i. Tak boleh kita maknakan dengan makna bahasa kecuali terdapat dalil, terdapat tanda yang membuat kita mentafsirkannya kepada makna bahasa. Jadi ini antara dalil yang mengeluarkan makna ataupun lafaz ini kepada makna bahasa, iaitu hadis Ibn Abbas. Okay. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis Ibn Abbas, dan sebagai sunnah sebagaimana yang dijelaskan oleh sabda beliau, sesungguhnya mayat kalian meninggal dalam keadaan suci. Cuci tangan ni pun tidak wajib, sunnah. Kerana menyentuh yang suci tidak mewajibkan mencuci tangan. Maka mencuci tangan setelah mengangkat mayat adalah sunnah ta'abudi saja. Maksudnya membawanya secara langsung, yakni angkat secara direct tangan, kulit yang kena dengan kulitnya, dengan karinah redaksi hadis dan berdasarkan sabdanya meninggal dalam keadaan suci, kerana tidak sesuai dengan hal itu kecuali bagi yang membawanya secara langsung. Kalau kita angkat dengan kapannya, dengan kain kafannya, dan tentu kita tak pegang, jadi buat apa nak cuci tangan? Lagi pun dah mandi, dah bersih dah semuanya. Jadi cuci ni hanyalah cuci bila kita pegang mayat dia tu sebelum dia dikafankan. Itu yang difaham oleh pensyarah kitab Subulus dalam ini. Baik, ada pun kalau kita lihat kitab lain, ulama lain mengatakan makna waman hamalahu falyatawadda, barang siapa yang mengangkat mayat itu hendaklah dia berwuduk. Adakah makna barang siapa yang mengangkatnya, barang siapa yang telah mengangkatnya, ataupun barang siapa yang akan mengangkatnya? Boleh tak nak faham ini? Boleh tak ada kemungkinan? Waman hamalahu, barang siapa yang mengangkatnya. Ada dua kemungkinan. Satu orang yang dah angkat, satu lagi orang yang nak angkat. Boleh tak nak? Boleh tak. Fa'idha qara'atal qur'ana fasta'idh billahi minas syaitanir rajim. Jika kamu membaca Quran, maka berlindunglah daripada syaitan dan rajim, syaitan yang direjam. Bila tu kita baca auzubillah, dah habis baca baru kita auzubillah syaitan dan rajim, ataupun tengah baca, ataupun sebelum baca, nak baca, nak baca, sama lah. Fa'idah idza qumtum ila solat, apabila kamu telah berdiri untuk solat, dah habis diri dah solat baru angkat wudu, ataupun tengah-tengah solat angkat wudu, ataupun nak solat angkat wudu, bila nak solat angkat wudu. Jadi ada yang memahami hadis Abu Hurairah ini, barang siapa yang ingin angkat mayat hendaklah dia berwudu dahulu. Kemudian kita tanya kepada ulama yang mentafsirkan dengan tafsiran ini, apa hal kita nak angkat wuduk bila kita nak angkat mayat? Kenapa pula? Apa agak jawapan mereka? Sebab orang angkat mayat, diorang lihat lagi satu tempat kita angkat mayat. Dah habis mandi, kita angkat mayat bawa pergi mana? Bawa pergi tempat solat, betul tak? Dah sampai kat situ baru nak angkat wuduk. Kan buang masa kan? Terlepas nanti. Jadi dah angkat wuduk, standby, angkat mayat, letak aja, Allahu Akbar, dah boleh solat. Sebab tu mereka kata kan, ini faham yang betul. Bila kita nak angkat mayat, kita angkat wuduk dulu. Jadi bila kita dah letakkan mayat kat depan, depan imam, kita dah boleh terus solat, tak payah nak angkat wuduk lagi. Dan ini pegang, ini angkat ini, tak mesti angkat tangan berlapik ke, yang tak berlapik. Walaupun dengan kain kapan ni, walaupun dengan kayu dia saja. Sebab cerita ni bukan pasal batal wuduk atau foto ni, pasal nak apa ni? Pasal nak solat. Samalah masalah muazzin. Adakah syarat muazzin bila dia nak azan dia berwuduk? Syarat sah azan dia kena angkat wuduk. Okay. Kalau nak qomat kalau dah qomat, qomatissalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru nak diangkat wuduk, imam dah Allahu Akbar dia terlepas. Ataupun kita semua kena tunggu dia. Sebab tu kata ulama dia kena angkat wuduk. Okey, orang yang khutbah Jumaat, orang yang khutbah khatib, sah tak kalau dia khutbah tak ada wuduk? Ha? Sah. Habis dah habis khutbah dia buat apa? Kita kena tunggu dia angkat wuduk dulu. Jadi ni semua perkara teknikal, tak ada dalil, tak ada apa. Tapi daripada sudut logik lah, lepas khutbah terus apa? Terus solat kan? Ha. Eh, takkan nak angkat wuduk lagi. Cuma sah ke tak sah, kalau lah dia batal wuduk tengah-tengah khutbah, empat pula eh. Sebab orang tak dengar. Teruskan khutbah atau angkat wuduk dulu? Teruslah khutbah. Khutbah dah habis semuanya, cepat-cepat angkat wuduk lepas tu apa ni? Ha, lepas tu solat. Sebab tu sekarang masjid ni perlu ada pintu sebelah depan. Pintu dah berbahagian imam. Kalau tak ada nanti banyak masalah. Baik. Jadi pintu tu pun biar besar sikit untuk dua benda. Satu untuk imam keluar masuk. Sebab kalau imam masuk daripada pintu biasa, nanti dia kena apa? Dia kena langkah-langkah. Orang ada orang tengah solat sunat dan sebagainya kan leceh. Jadi kita tahu bahawa sunnah dalam solat Jumaat, dalam solat air raya ni apa? Imam tu keluar awal-awal ataupun keluar last-last. Imam keluar last bukan keluar first. Ya ke tidak? Itu sunnah dia. Jadi dia datang terus dia semayang. kalau solat hari raya lah. Kalau khutbah hari Jumaat, dia datang terus dia khutbah. Dia tak solat sunat tahiyatul masjid. Orang lain solat, solat tahiyatul masjid, imam tak bayar. Jadi sebab apa? Kita apa ni, kita adakan pintu kat situ. Dan pintu kalau ada kat depan, dekat daripada daerah imam itu, bila besar untuk masukkan jenazah daripada depan, daripada kita masuk daripada belakang orang semayang dan sebagainya. Zaman dahulu masjid penuh lah, zaman sekarang mesti masjid kosong. Itu beza dia. Jadi mudah atau tak mudah? Dah habis solat jenazah, angkat daripada daripada depan. Macam kat masjid Nabi, siapa pernah pergi, semuanya kat sebelah depan. Mayat semua standby kat kat depan imam, ada bilik. Jadi bila tu dah habis, dia angkat keluar daripada depan. Tak payah nak angkat ke depan sof, keluar kat pintu. Itu bagus dia. Dan satu lagi, dalam kes-kes emergency, imam nak angkat wuduk. Jadi kat tempat luar tu dah standby tempat wuduk untuk untuk imam. Jadi ni semua bagus kalau ada pintu sebelah depan. Walau bagaimana pun, itulah yang disebutkan oleh beberapa ulama tentang hukum angkat wuduk bila berwuduk untuk mengangkat mayat, iaitu bila hendak mengangkat mayat kita berwuduk supaya tak perlu nak susah-susah angkat wuduk, nanti takut tertinggal solat jenazah. Baik, itu yang kita ingat tentang apa ni, tentang hadis ni. Ada apa-apa persoalan? Jadi apa hukum mengangkat jenazah ataupun mandikan jenazah? Apakah dia perkara-perkara yang membatalkan wuduk ataupun tidak? Yang benarnya apa? Tidak, tidak membatalkan wuduk. Baik, hadis yang berikutnya, hadis kata Ibn Hajar Asqalani rahimahullah taala nombor 71, wa'an Abdullah ibn Abi Bakr radhiyallahu anhu أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. Maksudnya dari Abdullah ibn Abi Bakar radhiyallahu anhu bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm agar tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali bagi yang suci. Hadis riwayatkan oleh Malik secara mursal dan dianggap bersambung oleh An-Nasa'i dan Ibn Hibban, tetapi hadis ini ma'lul. Jadi hadis yang berikutnya juga tentang perkara yang membatalkan wuduk, iaitu hadis Abu Bakar Abdullah ibnu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita lihat biografi perawi ya. Abdullah bin Abu Bakar adalah putera Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia sama ibu dengan Asma binti Abi Bakar. Dan dia telah masuk Islam sejak awal datangnya Islam dan telah ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Taif. Mengikut yang saya faham, kalau kata-kata macam gini, dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif ni bila ni? Yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dah dakwah-dakwah kat Mekah dan orang tak nak terima, orang Quraisy, lalu dia apa ni? Dia keluar pergi Taif. Mudah-mudahan orang Taif yang luar Mekah tu pula nak terima dakwahnya. Itu harapan Nabi SAW lah. Tapi apa yang berlaku bila dia sampai? Bukan orang terima, makin teruk lagi. Orang suruh apa ni? Anak-anak lelaki suruh berdiri dekat apa ni? Dekat tepi jalan, pegang batu semua, limpah batu pada Nabi SAW sampai berdarah kaki dan mukanya. Lebih teruk lagi daripada di Mekah. Jadi kalau yang itulah, peristiwa yang itu, maka Abdullah bin Abu Bakar memang masuk Islam daripada awal dan dia antara orang yang mengikut Nabi SAW ke Taif. Dan beliau telah terkena panah. Tapi dia ada satu lagi peristiwa Taif, iaitu pada akhir Islam. Selepas pembukaan kota Mekah, Nabi SAW pergi ke Taif, Bani Taqif, selepas peperangan Al-Hawazin atau peperangan Al-Hunain. Mereka pergi ke Taif dan mereka telah mengepung Taif. Ini berlaku pada tahun 8 Hijrah. Baik, bagaimanapun Abdullah bin Abu Bakar ini telah meninggal dunia setelah kena panah, tapi bukan serta-merta, beberapa tahun kemudian sakitnya datang, dan tepatnya pada bulan Syawal tahun 11 Hijrah, dan disolatkan oleh ayahnya, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, Amr ibn Hazm pula adalah Amr ibn Hazm bin Zaid al-Khazraji al-Najjari. Kalau Khazraj maknanya daripada golongan Al-Ansar orang Madinah. Beliau dijuluki Abu Dhahhak. Peperangan yang pertama kali diikutinya adalah Perang Khandaq. Lalu dia ditugaskan oleh Rasulullah SAW di Najran. Ketika masih berusia 17 tahun, Najran ni sebelum keluar daripada kota Madinah. Tempat agak jauh. Waktu tu dia baru berusia 17 tahun. Kalau sekarang baru agaknya baru habis O-level. Untuk mengajar agama dan Al-Quran kepada penduduk Najran dan mengambil sedekah dari mereka. Sedekah ni adalah zakat. Umur 17 tahun dia kerja dah banyak. Satu ajar agama, satu ajar Al-Quran. Maknanya orang ni, sahabat ni adalah mahir dalam Al-Quran, termasuk Al-Qurra. Dan satu lagi kerja dia yang juga tidak kurang susahnya adalah mengumpul zakat daripada penduduk Najran. Penduduk Najran ni kan satu dua orang, ramai, ribu orang. Jadi dia kena pergi kat kebun-kebun kurma orang, dia kena tengok berapa dia punya zakat ni, nanti dia ambil. Baik, mungkin ada orang yang bantu dia ke tidak, wallahualam. Dan juga dia pergi kat tempat unta-unta orang, dia kira berapa banyak ni, dia kata ni kena keluar zakat sekian-sekian banyak. Dia pergi kat kambing orang, lembu orang, binatang-binatang yang perlu dizakat, dia kata ni perlu keluar zakatnya, dia akan ambil. Baik. Jadi ini menunjukkan bahawa beliau termasuk amil dalam ni, dalam hal zakat ini. Jadi diperlukan kepada ilmu. Pasal kalau unta tu senang sikit, 40 ekor keluar satu unta. Tapi kalau unta pula, kalau kambing ni 40 ekor nisab dia keluarkan satu unta. Tapi kalau keluarkan satu kambing. Kalau unta ni yang susah. Unta ni susah, yang betina lain, yang jantan lain, yang baru berapa tahun, yang dah beranak. Dia punya nisab susah, tak ada orang. Tak ada orang lah, susah nak hafal. Saya tak apa-apa sampai sekarang nisab apa? Nisab unta ni, bentu mahat, bentu labun dan sebagainya. Siapa pernah belajar, ini bab yang pening. Lah kita kat Singapura skip terus tak belajar. Sebab kita kat Singapura tak ada unta, Ustaz. Dah tak ada belajar. Kita belajarlah zakat apa ni? Zakat atau benda CPF. Sekarang zakat insurans. Insurans asalnya tak boleh makan. Macam nak bayar zakat? Satu perkara yang pelik menggalakkan orang masuk insurans. Lepas tu suruh orang zakat insurans. Nak paksa. Kencennya banyak nak ambil duit daripada orang Islam. Bagaimana pun, jadi itulah siapa? Amr bin Hazm. Jadi dia seperti amil, seperti juga apa imam di Najran. Kota Najran pula terkenal dengan apa ni, golongan Nasrani. Dan sampai sekarang kota Najran ni memang masalah sikit. Banyak Syiah di Najran, di Saudi ni sekarang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada ataupun untuknya, yang di dalamnya terdapat tuntutan faraid. Nabi SAW tulis surat dan di situ terdapat apa, bahagian-bahagian faraid dan juga amalan-amalan sunnah. Sadaqah tu apa? Zakat, nisab berapa, kadang tak terhafal. Dan juga tentang diat. Diat itu adalah harta pampasan. Kalau orang bunuh orang dengan tidak sengaja, maka dia kena bayar 100 ekor unta. Tapi bukan 100 ekor unta sembarang unta kita ambil. Tak ada lain, dia lain-lain umur. Berapa umur, keluar berapa banyak, berapa ekor. Yang jantan berapa ekor, yang ni berapa ekor. Total dia semua berapa? 100 ekor unta. Bukannya senang tu, kita bukannya kenal unta tu berapa umur, jantan betina yang dah beranak dah apa semua. Semua nisab dia lain-lain. Jadi sebab tu kena tulis. Ini nisab dia. Amr bin Hazm meninggal dunia pada khilafah Umar bin Khattab di Madinah. Jadi itu sedikit tentang tarawih kita sehadis ini, soal kesambungan masalah menyentuh Al-Quran ni. Fasisya Allah.